nganti saiki isih kelingan. Koe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati, jebule mlencani janji. Nyambut kali senajan talan ra alus.